Alhamdulillah. Abah, ayo dong, Bah, cerita lagi. Iya, Bah, ayo dong, cerita lagi. Abah mau cerita, asalkan kalian sudah selesai mengaji. Sudah, Bah, selesai. Baik, sebentar ya, Abah ambil buku dulu. Bagaimana, kalian sudah siap? Siap, Bah. Bagaimana, Engkus? Sudah siap belum? Siap, Bah. Asik. Begini ceritanya. Pada suatu hari, para sahabat Rasulullah sedang bersiap-siap menghadapi sebuah peperangan. Mereka akan menghadapi pasukan Romawi yang memiliki peralatan yang lengkap, tentara yang sangat banyak, serta kekuasaan yang luas meliputi wilayah Eropa. Mereka hendak terus memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke Jazirah Arab. Maka Khalifah Abu Bakar memerintahkan kaum muslimin untuk berperang menghadang pasukan musuh. Ikrimah, apa kau sudah siap untuk berangkat? Sudah, Paman. Semua perbekalan sudah kupersiapkan. Ayo kita berangkat. Pasukan Romawi itu seperti apa, wahai Paman? Mereka adalah pasukan yang kuat, dengan jumlah tentara yang banyak. Meskipun mereka kuat, aku tidak gentar, Paman. Yakinlah, Ikrimah. Allah pasti menolong orang-orang yang berjuang di jalannya. Anakku, ayah akan pergi berperang membela agama Allah bersama panglima kita, Khalid bin Walid. Jagalah ibumu, nak. Baik, ayah. Aku pasti akan menjaga ibu. Subhanallah. Semoga Allah memberkahi keluarga itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khalid bin Walid, tuanku. Khalid bin Walid. Berapa kira-kira jumlah pasukan mereka? Sekitar 40 ribu tentara, tuanku. Apa? Hanya 40 ribu tentara? Dengan jumlah sebanyak itu, mereka tidak akan mungkin menang melawan kita. Allah bersama kita. Allahu Akbar. Akhirnya, peperangan pun tidak dapat terhindarkan lagi. Dua belah pasukan pasukan mulai bergerak maju. Meskipun secara jumlah tidak seimbang antara tentara Muslim dengan tentara Romawi, tetapi semangat dan keimanan kaum Muslimin mampu membuat pasukan Romawi kewalahan. Karena kekuatan iman mereka dalam menghadapi peperangan, maka Allah memberikan pertolongannya. Pertolongan Allah pada waktu itu seperti apa, Bah? Allah mengirimkan badai pasir ke arah pasukan Romawi, sehingga membuat pasukan Romawi kocar kacir dan putus asa. Jadi pasukan Muslimin menang dong, Bah? Betul, Emir. Kaum Muslimin akhirnya memenangkan perang Yarmuk. Wahai kaum Muslimin, segera urus anggota pasukan kita yang gugur dan terluka. Baik. Ayo, ayo. Air. Air. Air. Masya Allah. Saudaraku. Ayo. Minumlah, saudaraku. Air. Seperti ada saudara kita yang lebih membutuhkan. Berikanlah air ini kepadanya. Baik. Tapi minumlah barang seteguk saja. Air. Tidak. Cepatlah kau antarkan air ini kepadanya. Air. Sebelum terlambat. Air. Tapi... Baiklah. Bertahanlah, saudaraku. Aku akan segera kembali. Air, air, air, air. Tidak, berikan air ini padanya. Dia lebih membutuhkannya. Air, air, air. Beri aku air. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Huzaifah teringat dengan kedua orang yang hendak ditolongnya tadi. Maka ia bergegas membawakan air minum tersebut untuk menolong mereka. Namun, satu persatu dari mereka telah gugur. Mereka rela mendahulukan kebutuhan saudaranya, meskipun harus mengorbankan diri mereka sendiri. Sedih ya, Bah? Iya. Meskipun demikian, Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa mereka adalah termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Bagi mereka, Allah berikan surga. Inilah contoh persaudaraan dalam Islam, iya kan, Bah? Iya betul. Pintar cucu Abah. Jadi, sesama saudara harus saling menolong dan memperhatikan satu sama lainnya. Nah, gitu dong, Kus. Sesama saudara harus memperhatikan saudara yang lainnya. Jangan dimakan sendiri. Loh, Emir kenapa? Masih sedih ya mendengar cerita yang tadi? Bukan, kuenya habis. Ayah, ayah, wah, ayah. Hahaha.